Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita terkait dengan golongan yang berhak menerima zakat. Telah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana terdapat dalam ayat ke-60 dari surat At-Taubah. Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina wa fi sabilillahi wabnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Disebutkan di dalam ayat ini 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama adalah kaum fuqara, kemudian adalah yang kedua adalah kaum masakin, yang ketiga adalah orang-orang yang mengurus zakat, baik yang memungutnya, yang mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik dia sebagai seorang yang mengurus, yakni yang menjaga harta zakat tersebut, atau dia sebagai seorang yang membagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Mereka semuanya tergolong sebagai al-amilin alaiha, yakni yang mengurus, yang mengurusi zakat. Yang keempat dari golongan-golongan yang berhak menerima zakat adalah al-mu'allafah qulubuhum, yaitu orang-orang yang dijinakkan, dilunakkan kalbunya, hatinya, seperti seorang yang baru mengenal Islam. Kemudian kita beri orang-orang tersebut harta zakat supaya dia semakin kuat keislamannya, semakin cinta terhadap Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang kelima adalah ar-riqab wa fir-riqabi, yaitu digunakan untuk memerdekakan budak, wal-gharimin digunakan untuk melunasi utang orang-orang yang terlilit utang. Kemudian yang ketujuh adalah fi sabilillah, diberikan untuk kepentingan jihad fi sabilillah, seperti membeli perang, peralatan untuk perang atau yang semisalnya. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu mereka-mereka yang sedang safar dan kehabisan bekal dalam safar mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 8 golongan ini, yaitu yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-60, dijelaskan oleh ulama bahwasanya mereka terbagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang disebutkan dengan huruf lam, yang mana makna huruf lam adalah kepemilikan. Kepemilikan artinya harta zakat tersebut diberikan kepada mereka dan setelah itu menjadi hak miliknya mereka. Golongan yang disebutkan dengan huruf lam adalah al-fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. 4 yang pertama yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Fuqara, masakin, al-amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Maknanya, jika harta-harta atau harta zakat telah dibagikan dan diberikan kepada mereka, maka harta tersebut menjadi hak milik mereka dan mereka bebas mau menggunakan harta tersebut untuk apa terserah, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Bisa dijadikan sebagai modal usaha atau bisa digunakan untuk membangun rumah misalnya, atau hal-hal yang lainnya. Yang jelas, harta zakat yang telah diberikan kepada mereka menjadi hak milik mereka dan tidak bisa diambil kembali. Adapun golongan yang kedua adalah golongan yang disebutkan dengan menggunakan huruf fi, yang dalam bahasa Arab bermakna dzarfiyah. Jika diartikan ke dalam bahasa kita, yakni sering disebut dengan ruang lingkup. Artinya, zakat ini diberikan sesuai dengan kebutuhan, masih dalam ruang lingkup kepentingan mereka masing-masing. Siapa aja? Yaitu ada 4 golongan. 4 yang terakhir dari ayat yang disebutkan dalam ayat. Wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Untuk memerdekakan budak. Artinya, jika ada seorang budak misalnya, dia ingin membebaskan dirinya dari perbudakan dengan cara mencicil, membayar kepada tuannya. Karena tuannya misalnya memberikan syarat, kamu boleh membebaskan dirimu dari perbudakan, tapi dengan syarat kamu harus membayar sekian, dicicil oleh budak tersebut. Ini namanya mukatab. Kemudian dibantu dari zakat. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, harta zakat itu diberikan sesuai dengan kepentingan dia, kebutuhan dia, yaitu untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Jika ada lebih misalnya, jika ada lebih dari harta zakat tersebut, maka dikembalikan. Karena itu bukan hak miliknya, bukan hak milik pribadi dia, tapi digunakan untuk kepentingan dia, kebutuhan dia, yaitu membebaskan dirinya dari perbudakan. Ini yang pertama. Kemudian al-gharimin, orang-orang yang terlilit utang, juga demikian, sesuai dengan kebutuhannya. Wa fi sabilillah wa ibni sabil, juga demikian, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang insyaallah pada malam hari ini kita akan jelaskan dengan membaca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Golongan yang pertama sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu mereka-mereka yang disebutkan dengan menggunakan huruf lam. Huruf lam yang terdapat pada kalimat lil fuqara'i. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wabnis sabil wal amilina 'alaihi. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. 4. Kemudian kelanjutannya disebutkan dengan menggunakan huruf fi. Wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan golongan yang kedua ini, yaitu golongan yang disebutkan dengan menggunakan huruf fi. Qala rahimahullah al-khamis, yang kelima dari orang-orang yang berhak menerima zakat adalah ar-riqab, yaitu untuk membebaskan seorang budak dari perbudakan. Nah, Asy-Syaikh rahimahullah taala menjelaskan dalam masalah ini, yaitu fir-riqab, memerdekakan budak, disebutkan oleh ulama tashmalu annaha tashmalu thalathata anwa' ar-riqab, yaitu memerdekakan budak, membebaskan seorang budak, terkandung di dalamnya atau mencakup di dalamnya, tercakup di dalamnya tiga perkara, tiga jenis yang masih disebut dengan ar-riqab. Yang pertama, bisa berupa an tashtariya abdan fatu'tiqahu, yaitu yang pertama bisa berupa seseorang membeli seorang budak kemudian dibebaskan. Artinya, jika ada seorang budak muslim misalnya atau muslimah, kemudian dibeli budak tersebut dengan menggunakan harta zakat. Setelah dibeli kemudian dibebaskan, kamu sekarang merdeka, bebas, kamu bukan seorang budak lagi. Namanya budak seperti barang, yakni dia tidak memiliki, dan dia pun na'am, seperti misalnya budak perempuan, tuannya bisa menggaulinya, na'am, dan itu diperbolehkan. Sehingga beda antara budak dengan pembantu, budak dengan khaddamah, khaddam, beda. Budak seperti binatang, yakni barang, baik itu berupa binatang atau apa saja, yang jelas dia barang yang dimiliki oleh tuannya, dan dia tidak mendapatkan harta warisan, bahkan dia sendiri menjadi harta warisan yang dibagi seorang budak ini. Nah, ini ar-riqab bisa berupa seseorang membeli budak dari tuannya, kemudian orang tersebut langsung membebaskan dia dari perbudakan dengan menggunakan harta zakat. Nah, ini termasuk bagian ar-riqab, memerdekakan budak. Yang kedua dari bentuk ar-riqab masuk dalam kategori membebaskan budak adalah antusa'ida mukatiban fi mukatabatihi, yaitu membantu seorang budak yang mukatib. Mukatib yakni seorang budak yang sedang mencicil, membayar kepada tuannya supaya bebas dari perbudakan. Yakni seorang hamba, seorang budak sedang berusaha untuk membebaskan dirinya dari perbudakan dengan cara mencicil pembayaran tersebut kepada tuannya. Dicicil setiap bulannya sekian misalnya. Berarti kan butuh waktu yang lama karena dia tidak punya dana yang cukup untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Maka bisa dibantu dengan harta zakat. Melihat ada seorang budak yang sedang mencicil, yang disebut dengan mukatab, budak mukatab, yaitu seorang hamba sahaya yang sedang mencicil dirinya supaya terbebas dari perbudakan, dibantu dari harta zakat, diberikan sesuai dengan kebutuhannya, yakni misalnya kurangnya sekian, dia kasih sesuai dengan jumlah tersebut. Jenis yang ketiga, gambaran yang ketiga yang masuk dalam kategori ar-riqab adalah membebaskan tawanan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Butuh tebusan. Ini bisa bebas dengan syarat harus menebus, harus bayar sekian-sekian, misalnya juta misalnya, dengan harta. Maka bisa menggunakan harta zakat dalam rangka membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Tiga bentuk ini masuk dalam kategori ar-riqab, yaitu memerdekakan, membebaskan budak. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bisa menggunakan dari harta zakat sesuai dengan ruang lingkup kepentingan mereka masing-masing. Tidak melebihi. Kemudian jika ada kelebihan, bukan menjadi hak milik mereka. Misal, seorang budak yang sedang berusaha untuk mencicil, membayar kepada tuannya supaya bebas dari perbudakan. Kurangnya, misalnya kalau mau dihitung dengan nominal, misalnya kurang 10 juta lagi. Maka diberikan sesuai dengan jumlah tersebut. Jika diberinya lebih daripada itu, diberi dari harta zakat lebih dari jumlah tersebut, maka kelebihannya, sisanya dikembalikan. Kembalikan kepada Baitul Muslimin jika harta tersebut memang dikumpulkan di Baitul Muslimin. Nah, bukan menjadi hak milik mereka. Karena ini termasuk golongan yang disebutkan dengan huruf fi. Yang maknanya fi adalah dzarfiyah, ruang lingkup. Yakni sesuai dengan kepentingannya mereka. Sesuai dengan kebutuhannya mereka. Untuk terbebas dari perbudakan sudah. Jika dia sudah terbebas dari perbudakan, ya sudah selesai. Sudah selesai. Berarti penunaian atau pemberian zakatnya sudah terpenuhi. Nah, ini golongan yang pertama yang disebut dengan menggunakan huruf fi. Kemudian yang kedua, golongan yang disebutkan dengan menggunakan huruf fi adalah al-gharimin, yaitu orang-orang yang terlilit utang, punya utang dan dia tidak mampu untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan ada dua jenis orang-orang yang terlilit utang. Beliau mengatakan, al-gharim huwa alladhi yakunu fi dhimmatihi daynun la yastati'u wafa'ahu aw yakunu fi dhimmatihi daynun limaslahatin 'ammah wa in kana yastati'u wafa'ahu. Ada dua jenis orang yang disebut dengan al-gharim dan yang berhak menerima zakat, yaitu mereka-mereka yang memiliki tanggungan utang dan tidak mampu untuk melunasinya. Misalnya seorang meminjam kepada saudaranya sejumlah nominal yang cukup banyak misalnya, atau sesuai dengan kebutuhan dia, butuhnya berapa. Kemudian dia tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Sulit. Karena mungkin penghasilannya juga pas-pasan. Sisi lain kebutuhan dia sangat banyak. Nah, misalnya seorang sedang terkena musibah, keluarganya sakit, dirawat di rumah sakit, membutuhkan biaya yang cukup besar. Kemudian tidak ada yang membantunya. Semua biaya dia tanggung. Akhirnya dia berusaha untuk minjam ke sana kemari dan seterusnya. Walhasil dia memiliki utang dan dia tidak mampu untuk membayarnya. Ini termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Al-gharim, yang disebut dengan al-gharim. Al-gharim yang berikutnya termasuk bagian al-gharim yang mendapatkan az-zakah, yaitu seorang yang punya utang. Tapi utang yang dia gunakan untuk kemaslahatan ummah, kemaslahatan bersama misalnya. Wa in kana, walaupun dia mampu untuk melunasinya. Misal, ada seorang yang kaya raya, punya harta dia. Qadarullah, Allah takdirkan terjadi permusuhan antara dua kabilah, misalnya dua suku. Terjadi pertengkaran antara dua kampung, dua wilayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yakni menakdirkan orang ini memiliki harta yang cukup banyak, dan dengan sebab harta tersebut pemusuhan, kekacauan yang terjadi di antara dua kabilah, dua suku, dua wilayah atau siapa saja, mencakup semua elemen masyarakat, dengan sebab diberinya dana akhirnya didamai karena ada yakni pemusuhan antar wilayah disebabkan harta. Dan mungkin bisa kita katakan inilah pada hukum asalnya. Mungkin bisa kita katakan hukum asalnya penyebab terjadinya permusuhan itu diantaranya adalah harta. Misalnya terjadi permusuhan yang seperti ini yang kemudian bisa didamaikan, bisa diakurkan, didamaikan dengan harta. Sudah ternyata apa jalan keluarnya? Oh, kabilah fulani ingin harta sekian. Oh, kampung ini menginginkan hardana sekian. Dikarenakan tidak diberi, akhirnya mereka pun memusuhi kampung sebelah. Misal. Kemudian orang ini seorang yang kaya raya, yang memiliki harta. Dia berusaha untuk mencari dana. Yang terpaksa dia harus mengutang, pinjam sana, pinjam sini untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemaslahatan umat, supaya tidak terjadi pemusuhan. Didamaikanlah, yaitu dengan memberikan dana tersebut. Berarti dia termasuk orang yang terlilit utang. Dia minjam dulu, punya harta, tapi belum bisa dia pakai. Yakni kurang misalnya hartanya. Akhirnya dia berusaha untuk pinjam ke sana kemari, utang. Tujuan dia bukan untuk kepentingan pribadi dia, bukan untuk kebutuhan diri dia pribadi, tapi untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bersama, kemaslahatan masyarakat. Akhirnya diberi dari hasil utang tersebut. Orang yang seperti ini juga masuk dalam kategori al-gharimin, termasuk orang yang terlilit utang walaupun dia adalah orang yang kaya. Walaupun dia adalah orang yang kaya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua jenis al-gharim yang disebutkan oleh ulama sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi, mereka berhak menerima bantuan dari zakat. Berarti ada dua macam. Al-gharim li ghairi, berhutang untuk kepentingan orang lain, kepentingan yang lain. Dan al-gharim li nafsihi, hutangnya untuk kepentingan diri dia pribadi, diri dia dan keluarganya. Nah, dua jenis orang yang terkena utang ini masuk dalam kategori al-gharimin yang berhak menerima bantuan dari zakat. Kata beliau yang berikutnya, qala rahimahullahu taala, al-gharim li ghairihi huwa alladhi yaghrimu malan li islahi dhatil bayn. Orang yang berhutang untuk kepentingan yang lainnya adalah seperti seorang yang berhutang untuk mendamaikan, yakni misalnya dua suku yang bermusuhan, dua kabilah yang saling bermusuhan dan seterusnya, mendamaikan untuk mereka semuanya. Itu termasuk al-gharim li ghairihi. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, dia memiliki hutang walaupun dia adalah orang yang kaya, mampu untuk membayar hutang tersebut, tapi dia disebabkan utangnya untuk kemaslahatan yang lainnya, maka dia mendapatkan bantuan dari az-zakah. Mendapatkan bantuan az-zakah. Maka kata para ulama, fayu'ta hadzal rajul ma yuwaffa bihi al-ghurb. Orang yang seperti ini diberi bantuan sesuai dengan utang yang dia miliki. Sesuai dengan jumlah utang yang dia miliki walaupun dia adalah orang yang kaya raya. Seperti misalnya kata Syekh rahimahullahu taala, kalau ada seorang yang memiliki harta 100.000 rial Saudi misalnya. Kemudian dia mendamaikan 2 kabilah yang sedang bermusuhan. Dalam proses pendamaian ini membutuhkan dana yang cukup besar. Misalnya 10.000 yakni 10.000 alf atau kurang dari 100.000. Nah, maka orang tersebut sebenarnya mampu untuk membayarnya, membayar utang yang dia miliki karena dia memiliki harta yang cukup banyak. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, orang yang seperti ini diberi bantuan dari zakat, diberi bantuan dari zakat untuk melunasi hutangnya, karena hutangnya tersebut bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat. Berbeda dengan orang yang berhutang untuk kepentingan diri dia pribadi. Maka orang yang memiliki hutang untuk kepentingan pribadinya, keluarganya, jika dia mampu untuk melunasi hutangnya, maka tidak mendapatkan zakat. Tidak mendapatkan zakat. Tapi jika dia adalah seorang yang tidak memiliki kemampuan dalam melunasi hutangnya, maka dia berhak menerima bagian dari harta zakat. Demikian yang dijelaskan oleh ulama kita, diantaranya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Seperti apa contohnya? Seperti misalnya seorang yang mengontrak sebuah rumah dan terkena beban yang biaya kontrakan yang cukup besar bagi dia. Dia gak mampu untuk melunasinya. Tunggakan sudah cukup banyak. Dia memang tidak mampu. Maka orang seperti ini bisa dibantu dari harta zakat untuk melunasi hutang-hutangnya. Hutang kontrakannya misalnya, atau hutang yang lainnya. Hutang untuk kepentingan makannya misalnya. Atau misalnya seorang yang terkena musibah, dia rumahnya terbakar misalnya, keluarganya terkena musibah tersebut, akhirnya butuh biaya yang cukup besar untuk mengobati keluarganya atau memperbaiki rumahnya. Dalam keadaan dia tidak memiliki harta, akhirnya dia pun meminjam hutang kepada yang lainnya, maka dia berhak mendapatkan bantuan dari zakat karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali pada awal yang kita sebutkan, yaitu golongan yang disebutkan dengan menggunakan huruf fi. Golongan yang disebutkan dengan menggunakan huruf fi di antaranya adalah al-gharimin. Di sini muncul sebuah pertanyaan, apakah kita berikan harta zakat tersebut kepada orang yang memiliki utang tersebut, atau langsung kita bayarkan kepada orang yang memberikan pinjaman utang kepada orang tersebut? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dalam masalah ini fihi tafsil, bisa dirinci. Dan pada asalnya, pada hukum asalnya, jika diberikan langsung kepada orang yang memberikan utang, yang memberikan pinjaman, sudah sah, sudah cukup. Karena harta tersebut bukan hak miliknya orang tadi, orang yang memiliki utang. Tapi harta tersebut diberikan untuk melunasi utangnya dia. Maka pada hukum asalnya boleh langsung diberikan kepada orang yang memberikan utang. Tapi mana yang afdal, mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus? Apakah langsung diberikan kepada orang yang terlilit utang atau langsung diberikan untuk melunasi utangnya? Diberikan kepada orang yang memberikan bantuan pinjaman. Maka Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan masalah ini tentu dirinci. Kita lihat keadaan orang yang memiliki utang ini. Jika kita mengkhawatirkan apabila harta zakat ini diberikan kepada orang tersebut, kita khawatir ini jangan-jangan nanti harta yang telah kita berikan kepada orang tadi digunakan untuk urusan-urusan yang lain. Misalnya utangnya cukup banyak, diberi bantuan dari zakat. Melihat nominal yang cukup besar, yang mungkin gak pernah dia pegang, akhirnya dia tergiur. Ingin beli ini, ingin beli itu, ingin bangun ini, dan seterusnya. Padahal zakat tersebut diberikan kepada dia supaya dia melunasi utangnya. Supaya dia melunasi utangnya. Ini tujuannya. Bukan untuk kepentingan dia pribadi. Maka jika kita melihat kekhawatiran tersebut akan muncul pada orang ini, kekhawatiran ini akan terjadi pada orang tersebut, yakni dia akan menggunakan harta tersebut untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya, bukan untuk melunasi utangnya, maka yang lebih baik adalah langsung memberikan kepada orang yang memberikan pinjaman utang. Datang kepada orang tersebut, ini untuk melunasi utangnya fulan. Atau kita ajak fulannya, ya Allah ikut, mana orangnya, ini nih utangnya untuk dia lunas. Selesai. Jika memang dikhawatirkan apabila harta zakat diberikan kepada orang tadi, dia akan menggunakannya untuk kepentingan yang lainnya, bukan untuk melunasi utangnya. Tapi kalau orang tersebut, orang yang memiliki utang dan mampu amanah, artinya dia senang ketika diberi bantuan dari zakat, langsung dia tunaikan, dia bayarkan, lunasi utang-utangnya, maka kita berikan zakat tersebut kepada orang tadi. Ini harta zakat, gunakan untuk melunasi utang-utangmu. Dengan senangnya dan dengan senang dia langsung pergi untuk melunasi semua utang-utangnya. Ini lebih baik kalau memang keadaan orangnya adalah orang yang jujur, amanah, dan tidak dikhawatirkan dia menggunakan harta tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dia langsung gunakan untuk melunasi utang-utangnya, maka yang lebih baik adalah langsung memberikan kepada orang tersebut. Fal khulasah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan orang-orang yang memiliki utang ini, mereka terbagi menjadi dua. Al-gharim li ghairihi, dia memiliki utang untuk kepentingan masyarakat, maka dia dibantu dengan harta zakat, walaupun dia adalah orang yang kaya yang mampu untuk melunasi utangnya. Tetapi disebabkan dia utang untuk urusan-urusan orang lain, masyarakat, kebersamaan, maka dia dibantu dari zakat. Tapi kalau utangnya untuk kepentingan pribadi, kepentingan diri dia dan keluarganya misalnya, dalam keadaan dia mampu untuk melunasi utangnya, maka dia tidak mendapatkan bantuan dari zakat. Jika dia tidak mampu, baru ketika itu dibantu dari harta zakat. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan ba'dal adzan. Fal muadzin yuadzin. Fadhol. Kita lanjutkan sedikit. Qala rahimahullah, yang berikutnya dari golongan yang berhak menerima zakat adalah fi sabilillah. Qala, atau sebelumnya, sebelum masuk pada golongan yang berikutnya, ada tanbih dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, agar kita berhati-hati terhadap orang-orang yang datang kepada kita dan mengaku dia punya utang, terlilit utang sekian-sekian banyak. Dia minta bantuan dari zakat, misalnya datang kepada amiluz zakat, kepada orang-orang yang memang mengurus zakat ini. Datang kepada orang tersebut dan menyodorkan, memperlihatkan catatan utangnya. Ini saya punya utang sekian dan saya enggak memiliki kemampuan untuk melunasinya. Saya minta bantuan dari harta zakat supaya utang saya bisa lunas. Perlu berhati-hati karena tidak semua orang jujur dalam apa yang dia sampaikan. Kadang ada yang memanfaatkan ini supaya dia mendapatkan harta yang cukup banyak. Misalnya, kata Syekh rahimahullahu taala, ada yang datang kemudian memberikan catatan-catatan utang tersebut yang sangat banyak, kemudian diberi bantuan dari zakat. Tapi entah apakah dia memberikan dan melunasi utang-utangnya tersebut ataukah tidak. Ternyata di tahun berikutnya dia juga menyodorkan catatan utang yang cukup banyak. Ternyata setelah dicek, utang dia sudah lunas. Akhirnya dia berusaha untuk menipu supaya bisa mendapatkan harta zakat. Mungkin dia jadikan ini sebagai kerjaannya, sebagai penghasilan tahunan. Datang ke pengurus zakat, ini utang saya sekian, bantu saya. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu berhati-hati juga kepada orang-orang yang datang dan mengaku punya utang. Karena sebagian orang memang sudah tidak memperdulikan harta yang dia dapatkan apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram. Kalau orang sudah tidak peduli cara-cara ini, sudah berbagai macam cara dia akan lakukan, yang penting tujuannya dia raih, yaitu dapat harta. Ini tanbih dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian golongan yang berikutnya, as-sabi', golongan yang ketujuh dari golongan-golongan yang berhak menerima zakat, atau golongan yang ketiga dari golongan-golongan yang berhak menerima zakat yang disebutkan dengan menggunakan huruf fi. Qala wa fi sabilillah. Fi sabilillah maknanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ai, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, maknanya adalah al-jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jihad fi sabilillah? Yang seperti apa jihad fi sabilillah? Apakah jihad fi sabilillah adalah peperangan yang didasari dengan niat supaya dia disebut sebagai seorang pahlawan? Apakah jihad fi sabilillah adalah peperangan yang dilandasi dengan fanatik terhadap suatu kaum, kabilahnya misalnya? Apakah jihad fi sabilillah adalah peperangan yang niatnya adalah riya? Apakah jihad fi sabilillah adalah peperangan yang didasari dengan niat untuk mencari kedudukan, mencari kursi di kepenguasaan, atau yang bagaimana jihad fi sabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ar-rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu liyura makanahu, ayu dhalika fi sabilillah. Ditanya Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang keadaan seorang yang berperang tapi niatnya supaya dia disebut sebagai seorang pahlawan, seorang yang pemberani, atau yang semisalnya. Seorang berperang karena membela kaumnya, tidak melihat kaumnya salah atau benar, atau pokoknya ketika kaumnya, kabilahnya, sukunya diperangi, dia ikut perang. Apa? Untuk membela. Dia tidak lihat benar atau salahnya. Kemudian seorang berperang tujuannya supaya orang-orang mengetahui posisi dan kedudukan dia. Sebenarnya dia itu siapa? Supaya orang tahu dia perang. Oh, ternyata dia adalah seorang panglima misalnya. Panglima perang. Atau hal-hal yang lainnya yang supaya orang tahu siapa sebenarnya dia. Ya, ini niat-niat yang tidak baik. Pertanyaan ini disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebenarnya siapa yang termasuk jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat jihad fi sabilillah. Qala man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Yaitu barang siapa yang berperang tujuannya, niatnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang disebut jihad fi sabilillah. Kalau ada orang yang mengaku jihad fi sabilillah tapi yang dia bela adalah masalah, misalnya masalah politik, yang dia bela adalah misalnya masalah sukunya yang ditindas, bukan untuk kemaslahatan agama, bukan untuk membela agama Allah, bukan untuk membela meninggikan kalimat la ilaha illallah, maka jihad-jihad yang seperti ini bukan jihad fi sabilillah. Mengakunya jihad, berperang di jalan Allah, tapi yang dibunuh adalah kaum muslimin yang tidak salah. Mengaku jihad fi sabilillah, tapi yang dibom adalah masjid ketika sedang ditunaikan sholat. Apakah ini jihad fi sabilillah? Apakah ini merupakan bentuk i'la kalimat la ilaha illallah? Bukan. Kenapa kaum kufar, kaum Yahudi, wan Nasara dibiarkan begitu saja, yang diserang adalah kaum muslimin? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka salah dalam mengartikan dan mendefinisikan apa itu jihad fi sabilillah. Dan kebanyakannya yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan jihad fi sabilillah, yang dimusuhi adalah kaum muslimin. Dibiarkan kaum Nasara, dibiarkan kaum Yahudi wan Nasara, yang diserang kebanyakannya adalah kaum muslimin, bahkan mereka tidak memiliki kesalahan apapun dari kalangan anak-anak, wanita. Maka jihad fi sabilillah adalah apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya. Yaitu siapa saja yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tujuannya adalah membela agama Allah, tujuannya adalah meninggikan kalimat la ilaha illallah, tidak ada niat lain. Tidak ada niat unsur politik ataupun yang lainnya. Itu jihad fi sabilillah. Berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang siapa itu orang-orang yang berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mereka yang berjihad fi sabilillah untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kembali pada pembahasan zakat. Qala wa fi sabilillah yashmal i'ta'a az-zakati lil mujahidin anfusihim wa shira'a al-aslihati lahum. Memberikan zakat untuk kepentingan jihad fi sabilillah bisa berupa pemberian sesuatu kepada orang-orang yang memang sedang berjihad fi sabilillah, seperti memberikan untuk makanan dan minuman mereka misalnya, atau juga bisa berupa pemberian, yakni membeli senjata yang dibutuhkan untuk kepentingan jihad fi sabilillah. Ini termasuk bagian dari pemberian zakat kepada atau fi sabilillah, sehingga diperbolehkan membelikan harta, membelikan persenjataan untuk jihad fi sabilillah, boleh dibelikan dengan menggunakan harta zakat. Harta zakat. Nah, ini fi sabilillah, dan jelas jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ilm, para ulama menyebutkan termasuk golongan fi sabilillah, termasuk bagian fi sabilillah adalah mereka-mereka yang yatafarrag li talabil ilm, yaitu orang yang menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu agama. Kata Syekh rahimahullahu taala, qala ahlul ilm, berkata para ulama, wa min dhalika, dan termasuk bagian fi sabilillah adalah an yatafarragha shakhsun li talabil ilmi qadirun ala takassub lakinnahu tafarragha min ajli an yatlubal ilma fa innahu yu'ta min az-zakah miqdar hajatihi. Kata para ulama, termasuk bagian jihad fi sabilillah adalah seorang yang menghabiskan waktunya untuk mempelajari agama, mempelajari ilmu ad-din, walaupun dia memiliki kemampuan untuk mencari penghasilan. Dia memiliki kemampuan untuk mencari penghasilan, untuk kerja, tapi dia habiskan semua waktunya untuk belajar, untuk belajar ilmu agama, untuk belajar ilmu agama. Kalau dia kerja, dia gak bisa belajar. Akhirnya dia pun memutuskan, saya akan belajar, saya akan bertafaqquh fid din, saya akan menjadi seorang yang memiliki ilmu, faham tentang ilmu agama. Sudah, dia putuskan itu, kemudian duduk di majlis al-ilm, mondok misalnya, duduk di hadapan para ulama. Maka orang yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diberi bantuan dari zakat sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, qala li anna talabal ilmi jihadun fi sabilillah, karena menuntut ilmu agama termasuk bagian jihad fi sabilillah, termasuk bagian jihad fi sabilillah. Nah, terlebih khusus mereka-mereka yang memang sudah fokus belajar, tidak menyibukkan dengan urusan dunia, tidak menyibukkan dengan urusan pekerjaan. Misalnya dia seorang yang masih lajang, bujang, dia pergi ke ma'had atau dia talaqqi di hadapan para ulama, yakni dia tidak memiliki penghasilan sedikit pun. Orang yang seperti ini diberi bantuan dari zakat sesuai dengan kebutuhannya. Dia butuh untuk misalnya membeli kitab, atau butuh untuk hal-hal yang lain yang dia butuhkan, maka diberi bantuan dari zakat. Dan itu termasuk bagian jihad fi sabilillah. Kata Syekh rahimahullahu taala, berbeda lain halnya dengan orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk menjalankan ibadah berupa salat, puasa, zikir, membaca Al-Qur'an. Beda. Talabul ilm ibadah. Salat, puasa, membaca Al-Qur'an, zikir juga termasuk ibadah. Tapi yang diberi bantuan dari zakat, yang digolongkan sebagai fi sabilillah, adalah mereka-mereka yang menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu agama. Adapun orang-orang yang misalnya rajin dalam menjalankan ibadah salat, puasa, baca Al-Qur'an, zikir, datang kemudian meminta bantuan dari zakat, dan dia adalah orang yang memiliki, yakni dia datang supaya mendapatkan bantuan dari zakat karena dia fi sabilillah misalnya alasannya. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, orang-orang yang seperti ini tidak mendapatkan bantuan dari zakat. Walaupun dia melakukan ibadah, dia menghabiskan waktunya untuk sholat, dia menghabiskan waktunya untuk puasa, zikir, membaca Al-Qur'an. Keadaannya beda dengan orang yang menuntut ilmu agama. Apa perbedaannya? Perbedaannya kata Syekh rahimahullahu taala, qala Kata beliau rahimahullahu taala, wajaa rajulun akhar, mada sebelumnya, qala fa'atuni min az-zakah waqfuni al-amal, naqul la nu'tika bal iktasib. Kalau ada orang yang ini, yakni yang menjalankan ibadah salat, puasa, kemudian banyak berzikir, baca Al-Qur'an, dia bukan seorang yang menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu agama, kemudian datang kepada pengurus zakah, berikan aku zakat, aku enggak memiliki penghasilan, maka kata Syekh rahimahullahu taala, orang seperti ini tidak diberi. Dia mampu dan memiliki kemampuan untuk mencari penghasilan, cari penghasilan, cari pekerjaan, kerja, bukan mengandalkan harta zakat, karena alasannya dia adalah seorang yang menghabiskan waktunya untuk ibadah. Berbeda dengan orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk talabul ilm, dia betul-betul fokus dalam belajar ilmu agama. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, manfaatnya pun beda. Yakni kalau talabul ilm, mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu din, manfaatnya muta'addi, akan didapatkan oleh orang lain. Manfaat dari ilmu yang dia pelajari akan dirasakan oleh kaum muslimin secara menyeluruh, meluas. Adapun salat, puasa, zikir, membaca Al-Qur'an, itu kembalinya untuk pribadi dia masing-masing, pribadi dia sendiri. Nah, sehingga ulama menyebutkan para talabatul ilm, para penuntut ilmu, mereka termasuk bagian dari fisabilillah yang diberi bantuan dari zakah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita memiliki kemampuan yang kemudian bisa membantu para tulabul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu agama, kita bantu. Kita bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang sungguh manfaatnya lebih besar. Manfaatnya lebih besar. Kalau misalnya kita beri bantuan kepada dia, kemudian dia menggunakan uang yang kita berikan kepadanya untuk membeli sebuah kitab, sebuah kitab, kemudian dia mempelajari kitab tersebut di pondok pesantrennya, mempelajari kitab tersebut di hadapan syekhnya, di hadapan ulamanya, setelah selesai kemudian dia mengulang-ulang kembali kitab yang telah dia pelajari, kemudian dia sampaikan kepada masyarakat, ketika dia pulang kampung dia membaca kitab tersebut, betapa banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang tadi yang memberikan bantuan kepada talibul ilm, yang kemudian dia membeli dengan uang tersebut sebuah kitab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, belum ilmu yang dia sampaikan, misalnya dengan sebab harta yang kita berikan kepada dia, dia mampu menjadi seorang yang hafizul Quran, seorang yang menghafal hadis, kemudian dia menjadi seorang dai, mubaligh, seorang ustaz yang menyampaikan ilmunya kepada masyarakat. Ilmu yang dia sampaikan kemudian diamalkan oleh mad'unya, oleh masyarakat, dia akan mendapatkan pahala. Kita pun sebagai seorang yang memberikan bantuan zakat kepada dia, memberikan bantuan misalnya, walaupun tidak perlu berupa zakat, insyaallah akan mendapatkan pahala tersebut, pahala tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga untuk kita semuanya agar betul-betul perhatian kepada thullabul ilm yang memang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama, karena orang-orang seperti ini sangat sedikit. Kita sekarang ini butuh banget terhadap orang-orang yang memiliki ilmu, ilmu syar'i sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an was-sunnah. Qala rahimahullah, lebih 20. Qala rahimahullah, yang berikutnya, yang ke-8 dari golongan yang berhak menerima zakah adalah ibnus sabil, yaitu orang yang sedang safar, melakukan perjalanan jauh, kemudian dia kehabisan bekal misalnya, sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Maka orang yang seperti ini diberi bantuan dari az-zakah, diberi bantuan dari az-zakah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup Asy-Syaikh rahimahullah taala mengatakan, haula'i tsamaniyatu asnafin la yajuzu sarfuz zakati fi ghairihim. Itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat dan tidak boleh zakat diberikan kepada selain dari mereka. Tidak boleh diberikan kepada selain dari 8 golongan ini. Fala yajuzu an tusrafa az-zakatu fi bina'il masajid. Zakat tidak boleh digunakan untuk membangun masjid. Ada zakat dari kaum muslimin, zakat mal misalnya, zakat dari emas, zakat uang dia. Tidak boleh zakat tersebut digunakan untuk membangun masjid. Membangun masjid saja tidak boleh, bagaimana dengan membangun rumah? Ini digunakan untuk membangun rumah, langsung dibangunkan rumah. Qala wala fi islahit turuq, kecuali kalau memang harta tersebut diberikan kepada fulan. Ini fulan harta zakat karena engkau adalah seorang yang berhak menerima zakat. Misalnya dia seorang fakir. Setelah dia dapatkan harta tersebut, ya dia mau bangun rumah ya terserah, karena itu harta milik dia. Milik dia. Qala fala yajuzu an tusrafa az-zakah fi bina'il masajid wala fi islahit turuq. Tidak boleh digunakan untuk membangun masjid, tidak boleh digunakan untuk memperbaiki jalan, dan tidak boleh digunakan untuk membangun sekolah-sekolah atau yang lainnya. Atau yang lainnya dari amal kebaikan. Membangun masjid amal kebaikan. Membangun atau memperbaiki jalan termasuk amal kebaikan. Kemudian membangun sekolah-sekolah, ma'had, pondok pesantren misalnya, termasuk dari amal kebaikan. Tapi ini semuanya tidak menggunakan harta zakat. Karena harta zakat itu diberikan kepada golongan-golongan yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tidak disebutkan dalam ayat wa fi bina'il masajid. Tidak juga disebutkan wa fi islahit turuq. Tidak. Tapi sebutkan cuma 8 saja. Maka tidak boleh digunakan untuk membangun masjid. Kata Syekh rahimahullah taala, mengapa tidak diperbolehkan? Qala li'annallaha dzakara hadhil asnafa bi sighatin mahsuratin faqala innamas shadaqat wa innama tufidul hasra wa huwa itsbatul hukm fil madhkur wa nafyuhu amma siwah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat dengan menggunakan lafad innama. Sekali lagi, innama terkait dengan bahasa Arab memiliki makna al-hasr. Innamal a'malu binniyat, innamas sadaqatu lil fuqara, dan yang lainnya daripada contoh-contoh innama. Memiliki makna al-hasr. Al-hasr itu pembatasan. Pembatasan. Apa maknanya? Maknanya isbatul huk fil madhkur. Menetapkan sebuah hukum pada apa yang disebutkan dan menafikan pada yang tidak disebutkan. Contoh dalam ayat ini. Innamas sadaqatu lil fuqara ila akhir ayat. Berarti apa yang disebutkan dalam ayat ini, mereka itulah yang berhak menerima zakat. Adapun yang lainnya yang tidak disebutkan dalam ayat, maka mereka tidak mendapatkan zakat. Innamas sadaqat, yaitu ada pembatasan yang sering diartikan dengan hanyalah. Hanyalah mereka saja yang menerima zakat. Yang menerima zakat adalah hanya orang fuqara, masakin, dan seterusnya. Itu makna dari al-hasr. Maka tidak boleh digunakan untuk membangun masjid, memperbaiki jalan, membangun sekolah, atau yang lainnya dari amal kebaikan yang tidak disebutkan di dalam ayat tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadza huwa ar-rukn ats-tsalits min arkanil Islam. Inilah rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam yang disebutkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihi salam ketika Jibril bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Kemudian beliau menyebutkan rukun Islam, dan rukun Islam yang ketiga adalah az-zakah. Selesai pembahasan terkait dengan az-zakah, harta-harta yang terkena kewajiban zakat, dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Sebenarnya masih ada satu pembahasan, yaitu siapa yang tidak boleh menerima zakat, yaitu golongan-golongan yang tidak berhak menerima az-zakah. Disebutkan oleh ulama fikih tentang masalah ini, namun bi'idnillahi azza wa jal kita akan sebutkan dan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang bi'idnillahi azza wa jal, yaitu tentang siapa orang-orang yang tidak berhak menerima az-zakah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.